Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kulli. Wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الأحبة رحمني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita yang masya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mubarak, yakni bulan Ramadhan, dengan sekian banyak keutamaannya dan kita bermajlis di tempat ini beberapa hari masya Allah yang sudah diikuti di dalam rangka persiapan kita memasuki bulan Ramadhan, sehingga kita terbimbing untuk memasuki bulan Ramadhan, beramal di dalamnya dalam keadaan di atas ilmu. Ayyuhal ahibbah rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang mulia ini kita akan muzakarah, muraja'ah, yakni yang berkaitan dengan apa yang dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, yakni tentang keutamaan, demikian pula anjuran untuk memperbanyak daripada qira'atul Quran pada bulan Ramadhan, yang mana saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di bulan Ramadhan yang di bulan tersebut unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, yang mana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau membawakan riwayat dari Wasilah Ibn al-Asqa, yang riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau, bahwasanya di antara keutamaan bulan Ramadhan, yakni di situ diturunkan ini Al-Quranul Karim untuk yang pertama kali, yang bahkan juga disebutkan dalam riwayat tersebut hampir seluruh atau kebanyakan kitab-kitab yang ada yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya ini turun pada bulan Ramadhan. Disebutkan di sana ya, bahwasannya suhuf yang diberikan kepada Ibrahim, ini lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim, ini Allah turunkan pada awal bulan Ramadhan. Demikian pula kitab Injil, kitab Taurat, dan juga Zabur, demikian pula Al-Quranul Karim, ini turun pada bulan Ramadhan. Adapun kitab-kitab selain Al-Quranul Karim, maka ini diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam keadaan jumlatan wahidah, satu kali diturunkan kepada mereka, berbeda dengan apa Al-Quranul Karim yang khusus berkaitan dengan Al-Quranul Karim ini. Pertama kali Allah turunkan na'am pada malam Lailatul Qadar ini ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Kemudian dari situlah ayat-ayat Al-Quran yang turun secara bertahap pada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, yang semuanya ini terkandung hikmah yang besar sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Ayyuhal ahibba rahimani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan masalah membaca Al-Qur'an, anjuran dari Nabi alaihi salatu wasalam ini terdapat di dalam riwayat yang sedemikian banyak dan disebutkan di sana keutamaan-keutamaan yang besar padanya, sebagaimana dalam riwayat Muslim di sana Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada umatnya, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyatakan, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sungguh Al-Quran itu akan datang kelak pada yaumul qiyamah, akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa syafi'an li ashabi, memintakan syafaat ya, bagi orang-orang yang memang ahlul Quran, membaca Al-Quran termasuk bagian darinya. Demikian pula mempelajari makna-maknanya, dan lebih dari itu adalah beramal dengannya. Ini di antara perintah yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam na'am kepada umat beliau. Dan di dalam riwayat yang lain, yang juga dalam riwayat tersebut terkandung himbauan, anjuran dan menunjukkan keutamaan yang besar, yakni Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quranul Karim, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan ya, menjadi 10 kali lipat. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi memperjelas kalimat ini, perkataan beliau ini, beliau menyatakan la aqul alif lam mim harf. Aku tidak menyatakan kalau alif lam mim ini hanya satu huruf. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf tersendiri, lam juga huruf tersendiri, dan mim huruf tersendiri. Sehingga bacaan seorang muslim alif lam mim, maka dia mendapatkan tiga kebaikan sekaligus apa, mendapatkan 10 kali lipatnya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, dan juga ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam azwadan nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, paling baik. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan menjadi semakin dermawan lagi, semakin bagus lagi keadaan beliau, yakni pada bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an, yakni yang di bulan Ramadan tersebut, yakni Jibril alaihi salam na'am menemui Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus pada setiap bulan Ramadan dalam rangka apa? Yudarisuhul Quran. Yani Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini sudah mulai masuk kepada fadilah, keutamaan qira'atul Quran ini pada bulan Ramadhan, yang mana Jibril alaihissalam sayyidul malaikah secara khusus menemui sayyidu bani Adam, jadi mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan ahibbati fillah rahimani Allah wa iyyakum, pada bulan Ramadan ini masyaallah, amalan-amalan seorang hamba ini dalam keadaan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana bahkan di dalam riwayat Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau menyatakan bahwasannya amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 1000 kali dibanding di luar bulan Ramadan. Dan beliau merinci menyatakan berpuasa satu hari pada bulan Ramadan itu lebih baik, lebih afdal dibanding berpuasa 1000 hari di luar bulan Ramadan. Demikian pula bacaan tasbih, satu kali kita ucapkan ini subhanallah, maka ketika diucapkan pada bulan Ramadan ini lebih baik daripada 1000 kali ucapan tasbih di luar bulan Ramadan. Demikian pula amalan-amalan yang lain, termasuk di situ adalah yakni qira'atul Quran. Ikhwanillah rahimani Allah wa iyyakum. Dan diriwayatkan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, amalan-amalan mereka di dalam bulan Ramadhan, bagaimana mereka memperbanyak daripada qiraatul Quran, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Nah, bagaimana mereka memanjangkan salat-salat mereka, terutama salat tarawih. Ada di antara mereka yang setiap satu rakaat itu kira-kira bacaannya sekitar 200 ayat, seperti surat Ali Imran. Nah, dan terus sampai akhir dari salat tarawih mereka. Nah, ini kesungguhan mereka di dalam naam mengamalkan bahwasannya bulan Ramadhan adalah syahrul Quran. Dan diriwayatkan keadaan para a'immah, para pimpinan kaum muslimin, para pendahulu kita dari kalangan salafus saleh, ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadhan, ada yang setiap 2 hari sekali, ada yang setiap 3 hari sekali, ada yang 1 pekan ya, sekali. Yang masya Allah, ini keadaan salafun salih yang kita harus berupaya ini mencontoh mereka. Nah, dan bahkan secara khusus diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik ibn Anas, salah satu imam dari imam-imam madhab yang 4. Naam, bahasannya ketika masuk daripada bulan Ramadhan, maka beliau rahimahullah ini memperbanyak dan menganjurkan untuk memperbanyak 2 perkara, yakni qiraatul Quran, dan yang kedua adalah it'amut ta'am. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sebanyak mungkin, dan yang kedua adalah untuk memberikan makanan kepada orang lain. Nah, yang pada bulan Ramadhan tersebut memang masya Allah banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin apa, ma'isyah mereka berkurang dengan sebab mereka berpuasa, dan dengan sebab banyak di antara manusia yang juga berpuasa, sehingga mungkin ada sedikit banyak penurunan dalam bahasa pedagang, omset ini, omsetnya agak turun misalnya, dan ini terasa. Nah, masya Allah, ini ada ikhwah yang mereka jual beli atau menjual makanan di sebagai ma'isyah mereka. Ketika masuk di bulan Ramadan ada sedikit apa penurunan. Nah, sehingga di situ masya Allah memberikan makan kepada orang lain di bulan Ramadan ini termasuk kesempatan yang besar, kesempatan yang besar, dan mendapatkan ajar yang besar pula. Naam, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan iftar ini terutama memberikan buka puasa ini, di sana juga terdapat nas-nas yang khusus dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tidak cuma itu, ketika ada saudara kita yang untuk sahur juga membutuhkan, ya, kita pun ketika mampu berusaha membantu, memberikan. Nah, ini Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, yang bahkan beliau Al-Imam Malik ibn Anas disebutkan dari murid-murid beliau dan sahabat-sahabat beliau, ketika memasuki bulan Ramadan, apa, maka beliau rahimahullah menghindar dari majelis taklim, menghindar dari apa, dari majelis ilmu, bukan karena sibuk apa jualan. Nah, tetapi masya Allah beliau benar-benar berusaha mengisi waktu-waktu beliau dengan qiraatul Quran. Banyak di antara manusia kaum muslimin yang ketika masa bulan Ramadan justru tersibukkan dengan perdagangan, juga ada. Nah, justru kesempatan apa mendapatkan hasil tambahan yang lebih besar. Tetapi apa yang dicontohkan oleh para salafus salih, yakni mereka memperbanyak daripada qiraatul Quran. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri, na'am rahimahullah. Dan dicontohkan atau diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahasanya pada bulan Ramadan, selama bulan Ramadan beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran ini sebanyak 60 kali. Nah, yang kalau kita melihat bagaimana teladan mereka para pendahulu kita, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kita harus merasa masya Allah sangat jauh ya amalan yang kita lakukan. Nah, bagaimana mereka dengan ketinggian ilmu mereka berusaha mengisi bulan Ramadan dengan sebanyak mungkin amalan-amalan saleh. Nah, dan diriwayatkan pula dari mereka yang mereka ini para pendahulu kita, para salafus saleh, para sahabat dan selainnya, mereka dalam keadaan juga naam memiliki rasa khawatir, memiliki rasa takut apabila amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah-ibadah mereka selalu berada di antara na'am, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Na'am, sehingga dari riwayat-riwayat tersebut, na'am, kita menasihatkan kepada diri-diri kita semuanya, ya, untuk memperbanyak, ya, daripada ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, ya, terlebih yakni qira'atul Quran yang masya Allah, ya, bagaimana para pendahulu kita bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut, baik dalam sholat mereka ataupun di luar sholat mereka. Disebutkan dalam riwayat bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam pernah dalam satu rakaat pada sholat malamnya beliau membaca beberapa surat dari Al-Quran yang termasuk bagian dari As-Sab'ud Thiwal, termasuk dari 7 surat-surat yang panjang yang dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan As-Sab'ud Thiwal ini 7 surat yang panjang. Yang pertama adalah ini suratul Baqarah, surat yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah surat Ali Imran. Kemudian setelah itu adalah surah Na'am An-Nisa. Kemudian surat Al-Ma'idah. Kemudian surat Al-An'am. Kemudian surat Al-A'raf, dan yang ketujuh adalah surat At-Taubah atau sebagian berpendapat surat Yunus. Ini pernah Nabi alaihissalam dalam satu rakaat membaca beberapa surat yang bermaksud apa? As-Sab'ud Thiwal. Bagaimana diriwayatkan oleh sahabat beliau, ini sahabat-sahabat beliau, Na'am Ridwanullah alaihim ajma'in. Pernah satu ketika Nabi membaca Al-Baqarah, yang sahabat yang ikut salat ini berharap Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-100, ternyata masih terus. Kemudian sahabat yang makmum kepada Nabi ini menduga kalau begitu nanti akan rukuk pada ayat yang keberapa? Yang ke-200. Ternyata ayat 200 tidak rukuk juga, masih terus. Terus menduga, sahabat ini menduga kalau begitu mungkin nanti akan rukuk Nabi ini setelah selesai surat Al-Baqarah. Ternyata selesai Al-Baqarah masih disambung lagi dengan surat An-Nisa, kemudian disambung dengan surat Ali Imran. Berapa surat itu? Ada 3 surat yang panjang-panjang yang termasuk dengan apa? Termasuk As-Sab'ud Thiwal. Kalau di Al-Quran itu ada sekitar 5 juz. Ini dalam berapa? Dalam satu rakaat yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bacaan beliau pada salat lain ini dalam keadaan masya Allah perlahan-lahan, ayatan-ayatan. Bahkan setiap kali melewati ayat Naam, yang berkaitan dengan al-jannah, maka beliau berhenti dan berdoa meminta al-jannah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melewati tentang penyebutan an-nar, neraka, maka Nabi alaihi salatu wasalam juga berhenti sejenak meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Ini Nabi kita alaihi salatu wasalam yang beliau sudah dijamin apa untuk mendapatkan ampunan. Naam, sebagaimana dalam surat Al-Fath dijamin dengan al-jannah, bahkan beliau alaihi salatu wasalam orang yang pertama masuk ke dalam al-jannah kelak pada yaumul qiyamah. Demikian ibadah beliau, demikian naam diiringi dengan semangat yang tinggi, yang tentunya umat beliau yang sama sekali tidak ada jaminan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang juga berusaha masya Allah, berusaha benar-benar memperbanyak ibadah, naam, baik dalam bentuk salat ataupun memperbanyak zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk dari perkara itu adalah juga qiraatul Quran, yang secara khusus para salaf, para pendahulu kita telah memberikan contoh ya, bagaimana mereka berusaha naam memperbanyak qiraatul Quran di bulan Ramadhan. Sehingga naam kita juga memberikan nasihat kepada diri-diri kita untuk berusaha mencontoh perkara tersebut ya, ketika di antara kita sedang bepergian ya, ke suatu tempat ya, jangan lupa di saku kita atau di tas kita diselipkan di situ Al-Qur'anul Karim, sehingga ketika kita dalam keadaan luang ya, kita bisa mengisi dengan atau membaca Al-Quran. Ketika datang ke masjid, naam menunggu, naam ditegakkannya sholat, kita isi dengan membaca Al-Quran. Demikian pula, naam selesai sholat, setelah sholat sunnah, jangan lupa kita juga untuk kembali ya, membaca Al-Quranul Karim ya, dan seterusnya. Nah, sehingga masya Allah kita bisa melalui ya, bulan Ramadan dengan sebanyak mungkin amalan, dan ya ini benar-benar bulan tersebut menjadi bulan yang berbarokah, memiliki banyak kebaikan untuk diri-diri kita semuanya ya, sehingga benar-benar sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, bahwasanya antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya ini adalah mukaffirat, penghapus dosa, yakni menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara apa, di antara keduanya, dosa-dosa kesalahan kita yang teramat banyak, sangat kurangnya kita di dalam memenuhi naam kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, ini bisa ditebus dengan kita memasuki bulan Ramadan ini dengan tentunya kita memperbanyak ibadah di dalam bulan tersebut ya, dari seluruh bentuk ibadah ya, dari puasanya kita sudah berusaha mempelajari fikihnya, dari sholatnya, memperbanyak sholat selain sholat-sholat yang wajib dengan sholat-sholat sunnah. Ketika di luar bulan Ramadan, kita barangkali sering terlupakan dari sholat sunnah rawatib, maka di bulan Ramadan kita berusaha meningkatkan sholat sunnah rawatib. Demikian pula sholat-sholat sunnah yang lain kita berbanyak di bulan tersebut, sehingga semakin banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, syahrul Ramadan, syahrul Quran, yang Al-Quran Al-Karim diturunkan pada bulan tersebut kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan kita semuanya juga meyakini, kita faham Al-Quran adalah kalamullah, kalimat-kalimat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu mukjizatnya Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan sebagai mukjizat terbesar, sehingga kita juga harus berusaha hirs, bersemangat di dalam membaca, mempelajarinya, dan juga nak mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Demikian berhadirin rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa menjadi peringatan untuk kita semuanya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan al-istiqamah di atas agamanya, di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan diri-diri kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan berusaha beramal dengannya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.